Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 8, gitu Pak Sur? Al-Babu Thani. Tayyib, qala al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kitab yang kita baca adalah ringkasan karya Ibnu Qayyim yang berjudul Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Qala rahimallahu ta'ala al-babu thani. Bab kedua. Betul Pak Eko. Qala rahimallah fi haqiqati sabri wa kalamin nasi fihi. Bab yang kedua ini Ibnu Qayyim rahimallah menjelaskan tentang hakikat kesabaran. Kenapa? Karena banyak yang mengaku-aku memiliki kesabaran. Demikian juga ada yang menafsirkan dan mendefinisikan kesabaran bukan pada tempatnya. Bahkan menyalahgunakan definisi kesabaran. Maka beliau akan menjelaskan untuk kita hakikat sabar itu seperti apa. Wa kalamin nasi fihi. Dan bagaimana pendapat para ulama terkait tentang sabar. Qala rahimahullah wa amma haqiqatuhu, hakikat sabar, fahuwa adalah khuluqun fadilun min akhlaqin nafsi. Sabar adalah akhlak terpuji min akhlaqin nafsi. Dari sekian banyak akhlak yang mencerminkan kepribadian seseorang. Yumtana'u bihi, dengan akhlak tersebut yaitu sabar, seseorang bisa menahan diri min fi'li, untuk melakukan ma la yahsunu wa la yajmulu. Bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak bagus. Disebut dengan apa sah? Sabar. Ada dorongan untuk melakukan perbuatan tercela. Karena ada sabar pada dirinya, dia tahan diri. Dia ingin mengucapkan kata-kata yang tidak baik, hampir terucap, tapi dia memilih untuk bersabar. Artinya menahan diri. Karena kata-kata yang akan dia ucapkan itu adalah kata-kata yang tidak baik. Dia merencanakan sesuatu yang kurang elok, tapi kemudian dia batalkan. Kenapa? Dia memilih untuk bersabar. Misalkan pengen ngelabrak orang, ya kan? Sudah punya rencana pengen ngelabrak orang tetangganya, karena cerita dari anaknya bahwa si tetangga itu mengata-ngatai anaknya, dibilang bodoh, dibilang dasar anaknya pemalas, dan seterusnya. Sudah ada keinginan untuk, sudah nanti malam tak labrak orangnya kalau dia mau pas pulang dari kerja. Tapi kemudian dia berpikir, akhirnya memilih untuk menahan diri. Kenapa? Karena dia punya kesabaran. Sudahlah, sabar saja. Demikian juga di tengah jalan ketemu dengan orang yang memaki, membentak, ingin membalas. Tapi karena memiliki sifat sabar, akhirnya bisa menahan diri. Qala rahimahullah wa huwa quwwatun min quwwan nafsi allati biha salahu sya'niha wa qiwamu amriha. Sabar adalah sebuah kekuatan. Min quwwan nafsi, dari beberapa bentuk kekuatan diri. Karena manusia itu kan punya beberapa bentuk kekuatan, ada kekuatan fisik, ada kekuatan untuk mendengar, ya, artinya orangnya suara sedikit aja sudah mampu, ada kekuatan dalam melihat, ada kekuatan dalam berpikir. Nah, sabar itu juga termasuk salah satu bentuk kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, allati biha, dengan kekuatan tersebut, salahu sya'niha, maka urusannya akan menjadi baik. wa qiwamu amriha. Demikian juga persoalan-persoalan hidupnya akan baik dan lurus. Wa su'ila anhu al-Junaid ibnu Muhammad. Al-Junaid ibnu Muhammad itu pernah ditanya. Al-Junaid ibnu Muhammad pernah ditanya tentang sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Faqala, beliau mendefinisikan, tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbusin. Sabar itu menurut Al-Junaid bin Muhammad adalah tajarru'ul mararati, siap untuk menahan rasa yang pahit. Min ghairi ta'abbusin, tetapi tidak nampak dan tidak terlihat di wajahnya masam dan kecut. Dia mengalami persoalan hidup yang berat. Dia dihadapkan dengan konflik yang cukup berat. Kena musibah, ditipu orang, dicaci maki. Orang yang dia cintai meninggal dunia. Hartanya hilang dan habis. Ketinggalan pesawat karena salah membaca jam. Ini mararah. Sesuatu yang dirasakan pahit. Sesuatu yang dirasakan pahit. Dikhianati teman yang sudah dipercaya sekian lama. Kemudian diganggu terus oleh tetangga. Macam-macam persoalan hidup itu rasanya mararah, pahit. Tetapi dia siap tajarru'. Rasa pahit itu dia telan begitu saja. Namun min ghairi ta'abbusin, tetapi tidak terlihat di wajahnya ada perubahan. Jadi kalau menurut Al-Junaid bin Muhammad, belum bisa dikatakan orang itu sabar ketika di wajahnya terlihat perubahan masam, kecut, kemudian terlihat marah. Menurut Al-Junaid bin Muhammad seperti itu. Orang yang sabar itu bagaimana? Gak kelihatan kalau dia marah, gak kelihatan kalau dia sedih, gak kelihatan kalau dia sedang jengkel dan kesal. Angel gak ini? Angel. Jadi kalau mau marah lihat cermin Mas Ani. Wah, urung sabar. Karena rata-rata orang memang ketika dia sedang menghadapi persoalan, itu kelihatan dari wajahnya. Lagi ketawa wajahnya enggak enak untuk dilihat. Begitu. Wa qala Amr bin Utsman Al-Makki. Amr bin Utsman Al-Makki menjelaskan, as-sabru huwa ats-tsabatu ma'allahi wa talaqqi bala'ihi birrahbi waddi'ati. Amr bin Utsman Al-Makki menjelaskan, sabar itu adalah ats-tsabatu ma'allah. Berpendirian teguh, tetap bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun yang terjadi, dalam semua situasi dan kondisi, yang dia pilih adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya bagaimana? Wa talaqqi bala'ihi. Menghadapi dan menjalani setiap bala', bala' itu cobaan yang Allah berikan, birrahbi, dengan lapang dada, waddi'ati, dan tidak terlalu memikirkannya. Ini juga berat ini. Maka beliau katakan sebagai apa? Hakikat sabar. Ternyata sabar itu bukan hanya di bibir saja. Sabar aku ini. Bertahun-tahun dan aku sabar, aku sabar pokoknya. Nah, itu bukan sabar namanya. Itu sabar secara bahasa aja. Tapi kalau hakikatnya belum dikatakan sabar seperti itu. Ya, mungkin sekarang ini kita masih merasa berat untuk mewujudkan hakikat sabar. Tapi minimalnya kita sudah mengerti bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan untuk kita tentang hakikat sabar. Mungkin suatu saat nanti, ya kan, kita bisa mencapai kesabaran yang dimaksud. Wa makna hadza, arti dari tafsir Amr bin Utsman Al-Makki tentang sabar, annahu bahwa yang bersangkutan orang tersebut yatalaqqal balaa, dia menghadapi setiap cobaan bisadrin wasi'in, dengan dada yang lapang. Nah, dengan dada yang lapang. Lawan kata dari dada yang lapang itu apa? Dada yang sempit. Dan subhanallah, memang dalam beberapa kesempatan dada itu memang terasa sempit. Ya, dada itu terasa sempit. Bahkan bukan cuma dada saja yang sempit. Ya kan? Kemudian apa? Wadhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Bukan cuma dada, dunia yang luas ini rasanya sempit. Jadi kalau sedang punya masalah berat, malas dia ketemu sama orang. Iya kan? Kalau ada orang mau datang bertamu dan berkunjung, dia cari alasan, mohon maaf, saya belum bisa ketemu. Gitu. Malu, takut, sungkan, merasa jadi pusat perhatian, seolah-olah semua mata ke arahnya memandang. Ya itu kalau sudah dada sempit itu seperti itu. Nah, maka beliau mengartikan sabar, yaitu Amr bin Uthman al-Makki, sabar itu adalah yatalaqqal bala'a bisadrin wasi'in. Setiap cobaan yang terjadi, yang dialami, itu dihadapi dengan sadrin wasi'in, dengan dada yang lapang. Udah dibuat selapang-lapangnya itu. Dari cobaan yang tergolong ringan, sampai yang kemudian orang sepakat itu berat. La yata'allaku bidhiqi wassakhati wasyakwa. Sama sekali dia tidak menunjukkan adhiq, itu sempit. Wassakhat, sakat itu rasa jengkel dan kesal. Wasyakwa, mengeluh. Orang sabar itu tidak akan dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keluhan. Kok apa toh? Misalkan gitu. Panas yo. Gitu. Kapan rampungnya ini? Misalkan. Ini kalau contohnya pembangunan gimana Pak Win? Oh ketawa Mas Ani. Kapan rampungnya pembangunan ini? Gak boleh ada kata-kata seperti itu. Atau misalkan orang nyaman nih Pak Win ngumumkan apa ta'awun. Wonge iki meneh, iki meneh. Mbok pengumuman sing liyane misalkan diumumkan buat ikhwan-ikhwan yang sedang lapar, pondok menyiapkan makanan, mbok ngono pisan-pisan gitu. Misalkan ya kan. Enggak seperti itu. Yang namanya sabar ya udah. La yata'allaku bidhiqi wassakhati wasyakwa. Enggak merasa sempit, enggak merasa susah. Enggak jengkel, enggak kesal. Ya. Juga tanpa syakwa. Syakwa itu apa? Berkeluh kesah dengan mengeluarkan kata-kata. Tidak ada hal-hal seperti itu pada diri orang yang bersabar. Maka sukses itu hanyalah akan diraih oleh orang-orang yang sabar dan ya yakin. Ya, bentuk sabarnya seperti ini. Kalau orang sudah punya sabar dengan pengertian yang dimaksudkan Ibnul Qayyim rahimallahu taala ya, tentu akan sukses. Ya kan? Tentu akan sukses. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami tetapkan, kami angkat, kami pilih untuk mereka a'immatan, para pemimpin, para a'immah, yahduna bi amrina, mereka yang terus berjuang untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk dari kami, bima sabaru, karena sikap sabar yang mereka miliki, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin sekali bahwasanya Allah akan menolong, Allah akan memberikan pahala, Allah tidak akan sia-siakan apa yang dia lakukan sekecil apapun itu. Sabar dan yakin. Dan ini berlaku untuk semua aspek kehidupan kita. Dalam berumah tangga juga seperti itu. Seorang suami ya kudu sabar sama istrinya. Jangan terus dikit-dikit dadanya sempit. Harus diterima dengan lapang dada. Seorang istri pun seperti itu. Dengan semua kekurangan yang ada pada suami, dia terima dengan sadrin wasi'in, dengan dada yang lapang. Bukan dikit-dikit mengeluh, bukan dikit-dikit pasang status, bukan dikit-dikit, wes aku tak bali neng ngone wong tuaku, misalkan. Tidak, pokoknya bisa drin wasi'in. Anak sama orang tua juga seperti itu. Apalagi kalau orang tuanya sedang sakit. Ya kan, mintanya ini, mintanya itu, enggak ada rampungnya. Ya kan. Minta dibelikan mangga enggak dimakan. Ya kan, merengek-merengek minta dibelikan durian ternyata juga enggak doyan. Ya kan. Sudah makan katanya belum. Ya. Sudah dikunjungi pagi, katanya sudah berhari-hari enggak didatangi. Ya itulah orang tua kalau sudah sepuh, apalagi kalau sudah ada pikunnya, semuanya apa serba merepotkan memang. Maka disitulah pahala bagi seorang anak berbakti kepada orang tua bisa drin wasiin. Nah, tanpa sabar seharusnya kesempatan itu dia mendapat pahala justru menumpuk dosa. Ya. Bukan satu dua kali kejadian seorang anak tega membunuh orang tuanya. Ada kasusnya enggak Mas Arif? Anak membunuh orang tua karena enggak sabar merawat orang tuanya yang sakit. Akhirnya dibunuh, teman. Diracun. Anda enggak ceritanya seperti itu? Hah? Baru saja. Pulang Progo. Di mana? Morto Yudan Sleman ya. Moyudan. Magelang. Ah itu Magelang. Insyaallah. Bagaimana Pak Kirno? Pengalaman yang merawat ibu Pak Kirno. Ya memang berat kan? Enggak bisa kita katakan, "Wah, wow, ngrawat wong tuwa ki penak, gampang." Enggak, udah. Kita enggak usah apa namanya berretorika kemudian menunjukkan seolah-olah. Enggak, memang berat. Kita bilang aja memang berat. Ya. Di situ makanya butuh kesabaran. Dan saya yakin banyak di antara kita yang sudah mengalami hari-hari seperti itu, hari-hari yang sangat berat sekali. Dihadapkan pada pilihan ini orang tua, ini anak, ini orang tua, ini istri, ini orang tua, ini suami, ini orang tua pekerjaan. Ini orang tua dengan ngaji, ini orang tua dengan kegiatan di kampung, ini orang tua dengan kepentingan kita pribadi. Sabar bisa drin wasiin. Baik. Demikian juga ustaz mengajar, ya kan? Sama. Ya kan? Sampai hari ini wal iazubillah apa kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh pengajar katakan ustaz atau musyrif itu masih terus kok sampai ke apa majlisnya asatidzah masih belum juga hilang ya. Seorang ustaz wali kelas saking marah dan jengkelnya akhirnya dia pukul santrinya pukulnya dengan berlebihan sampai memar misalkan. Memar itu biru kayak gini ya. Nah, ini. Ini bukan karena dipukul ini. Masuk. Habis donor darah kemarin Pak Bin ada ini ya Pak Bin. Ini enggak apa-apa enggak sakit. Itu dipukul sampai memar. Kan itu. Ini kejadian ini sampai di majelisnya asatidzah dibahas di grupnya ustaz-ustaz kita itu. Kok masih ada praktek-praktek seperti itu? Yang sabarlah. Kalau kemudian alasannya, itu sudah keterlaluan santrinya, misalkan. Loh umurnya berapa? Ternyata umurnya masih 11 tahun. Ya enggak level kan, seorang ustadz mukul anak 11 tahun. Ini sudah keterlaluan, sudah diingatkan berkali-kali, sudah dihukum berkali-kali. Lah itu tugasmu Pak Ustadz. Ya. Tugasmu untuk mendidik dia. Bukan kemudian terus mukul. Nah, ada kejadian di luar Jawa sekarang. Apa beberapa waktu yang lalu seperti itu wali azbillah enggak bolehlah seperti itu misadrin wazin yang mau kita contoh siapa yang mau kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa pernah mukul sih? Enggak pernah mukul walaupun beliau mengatakan terkait tentang salat berjamaah untuk anak yang sudah berusia 10 tahun wadribuhum alaiha wa hum abna'u 'ashrin silakan pukul boleh kalau sudah usia 10 tahun diajak salat kok enggak mau atau menentang silakan. Beliau yang mengatakan seperti itu, beliau yang mempersilahkan, beliau sendiri enggak pernah mukul. Iya. Jadi kalau misalnya beralasan Nabi Muhammad aja nyuruh mukul, iya betul Nabi Muhammad mempersilahkan. Tapi khairul hadi hadi Rasulullah, praktiknya sendiri Rasulullah mukul enggak? Enggak ternyata. Ya disabari, didoain, diajak kerja sama orang tuanya, duduk bersama kompromi ini bagaimana ini? Kalau memang tidak sanggup kan enggak usah dipukul. Kalau memang angkat tangan, ngapain juga dengan kekerasan? Lebih baik sampaikan kepada orang tuanya, mohon maaf Pak, kami sudah gak bisa mendidik lagi anak bapak. Kan gitu, kalau sudah menyerah. Gitu. Tapi itulah, jadi pembahasan tentang sabar itu luar biasa. Belum lagi nanti kalau berdakwah di tengah masyarakat untuk keluarga, pengertian sabar yang disebutkan Ibnul Qayyim dengan menukil apa kalam para ulama, penting yatalaqqal balaa bisadrin wasi'in qala rahimallahu wa nafsu fiha quwwatani pada diri seseorang itu ada dua bentuk kekuatan. Quwwatul iqdami wa quwwatil wa quwwatul ihjami. Kekuatan untuk maju dan kekuatan untuk mundur. Ada saatnya maju, ada saatnya harus mundur. Fa haqiqatus sabri, hakikat kesabaran itu, an yaj'ala quwwatal iqdami masrufatan ila ma yanfa'uhu. Bagaimana seseorang itu berusaha semaksimal mungkin ya menjadikan kekuatan dia untuk maju ke depan masrufatan ila ma yanfa'uhu, itu diarahkan, disalurkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang namanya berani maju itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Wa quwwatal ihjami imsakan amma yadhurruhu. Sementara kekuatan untuk mundur itu dia gunakan untuk menahan diri dari hal-hal yang bisa memadharatkan. Wa minan nasi, jangan dibalik. Iya kan? Berani maju tapi untuk hal-hal yang jelek. Iya kan? Tawuran paling depan misalkan. Nanti kalau pas giliran sholat, saf paling belakang. Ini kan kebalik. Harusnya kalau sholat saf paling depan, kalau urusan tawuran sudah paling di belakang, artinya enggak. Enggak mau ikut. Itu namanya kekuatan ihjam, mundur. Kalau ikdam itu maju. Wa minan nas man takunu quwwatu sabrihi ala fi'li ma yantafi'u bihi wa thabatuhu alaihi aqwa min sabrihi amma yadhurruhu. Ada di antara orang-orang itu yang kekuatan kesabaran dia untuk melakukan hal yang bermanfaat, demikian juga tetap kontinu melakukan hal yang bermanfaat itu aqwa, lebih besar min sabrihi amma yadhurruhu, dibandingkan kesabaran dia untuk menahan diri dari hal-hal yang merugikan. Fayasbiru ala masyaqqati ta'ati wala sabra lahu min da'i hawahu ila irtikabi ma nuhiya anhu. Kata Ibnul Qayyim, ini ada orang tipe yang kalau melakukan ketaatan sabar dia. Tapi kalau meninggalkan hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang dilarang, enggak punya kesabaran. Iya. Enggak punya kesabaran. Kalau membaca Al-Qur'an 1 jam kuat. Kalau berangkat taklim kuat dia, sabar luar biasa dia. Hujan ditembus panas enggak pengaruh. Sedang sibuk walaupun capek berangkat dia. Ini masyaqqat ta'ah. Taat itu ternyata juga ada hal-hal yang memberatkan, tapi dia bisa sabar. Bisa menahan lapar ketika taklim atau daurah, gampang kok. Serampung daurah lagi cari makan, cari minum. Tapi kalau terkait dengan hawa nafsunya, enggak punya kesabaran, ya mohon maaf. Ini juga masalah yang klasik, tapi juga hampir merata. Iya kan? Untuk yang laki-laki enggak sabar menahan pandangan melihat perempuan cantik. Iya kan? Itu orang kalau tanya seperti itu enggak pernah saya jawab. Karena masalahnya kita sama juga, iya kan? Lebih ya mau dijawab gimana? Mungkin ada di antara jenengan di sini yang pernah WA saya yakin itu. Di sini berapa orang tanya gimana Ustaz tipsnya untuk menahan pandangan saya susah untuk mengalihkan kalau lihat perempuan cantik. Enggak tak jawab. Kalau saya jawab bilang bodoh gitu aja sudah. Iya. Gimana Pak Sur? Yang sudah tua aja tetap berat itu Pak Sur. Benar enggak? Kan ini, tapi kita berjuang lah, sama-sama berjuang. Kadang-kadang saya ingin nyindir Bobi, saya kadang dalam hati ini nyindir saya ini. Jangan-jangan pas melihat saya yang lirik kayak gini baru wah Ustaz juga ngelirik nih misalkan. Ya, kita memang sedih. Bukan sesuatu yang kita lakukan dengan senang, tidaklah. Jangan enggak. Kita tidak ingin seperti itu, tapi itulah. Ya. Kalau di Klegen mana aman. Oh itu malah jadi masalah itu. Itu pengakuan teman-teman kita sendiri. Itu akhirnya malah tambah penasaran Pak Sur. Yang dilihat bukan wajahnya, sandalnya. Yang dilihat tasnya, ini serius. Makanya yang namanya perintah menundukkan pandangan itu bukan hanya apa namanya, bukan hanya pada yang mutabarrijat. Mutabarrijat itu yang tidak pakai hijab. Sama yang hijab pun tetap tundukkan pandangan Pak Sur, ya kan? Kenapa? Setan tetap menghias-hiasi dia. Wajahnya gak kelihatan, tapi berharap ada angin cadarnya terbuka. Ya sama aja. Atau misalkan perhatikan sandalnya, perhatikan jenis motornya, platnya diapalin. Ya kan, apalagi kalau tempat taklimnya di kampus-kampus. Oh, sudah, ngekosnya di mana itu? Nah, itu. Ini gimana Mas Haris? Ini kan cerita klasik sebenarnya, iya kan? Begitu Pak Sur ya? Tetap tidak aman Pak Sur. Enggak punya dimanapun ada perempuan, berarti di situ ada potensi untuk terjadi gangguan pandangan. Gitu. Baik. Maka kan apa? Sering-sering juga ummahat itu dinasihati meskipun berhijab, ya hijabnya juga pilih-pilih, jangan hijab yang kemudian bermotif, hijab yang kemudian beraksesoris. Ya sama aja. Berhijab tapi akhirnya aksesorisnya full. Ya tetapi itu menarik perhatian, karena ini maksud menahan dan menundukkan pandangan itu bukan cuma wajah, tangan atau telapak kakinya, tapi bentuk tubuhnya pun seperti itu. Ini salah satu contohnya. Dan itu ada yang sabar untuk puasa tapi gak sabar untuk menghibahi orang. Ini tipe orang pertama kata Ibnul Qayyim. Dia sabar melaksanakan ketaatan tapi kurang sabar ketika menjauhkan dan meninggalkanlah larangan. Qala rahimallah, wa minhum man takunu quwwatu sabrihi 'anil mukhalafati aqwa min sabrihi 'ala masyaqqati ta'ati. Ada yang sebaliknya, tipe orang yang kalau meninggalkan larangan dia lebih sabar dibandingkan menjalankan taat. Ada yang seperti itu. Iya kan? Dikasih rokok enggak mau, dikasih minuman keras enggak mau, diajak judi enggak mau, dikasih perempuan lari dia. Tapi diajak puasa, Masya Allah, angelnya pol. Iya kan? Jadi kalau diajak untuk melakukan hal-hal yang buruk, dia dengan segak haram. Gitu. Tapi kalau diajak ibadah, waduh, taraweh neng di neng pondok as, mesti ya, doa-doa mesti neng kampung wae, bermasyarakat jadi alasan. Ya, artinya bermasyarakat, tapi kalau ada kesempatan taraweh di pondok yang panjang, kenapa tidak yang lebih sunnah ya kan? Ini kan gitu dua-duanya. Ada wa minhum, ada juga man la sabra lahu ala hadza wala ala dzaka. Tipe orang ketiga, taat enggak sabar, meninggalkan larangan juga enggak sabar. Ini tipe yang ketiga. Ini yang paling parah ya, yang ketiga. Yang paling bagus tipe yang keempat. Kata Ibnul Qayyim, wa afdhalun nasi asbaruhum 'ala naw'aini. Yang paling afdhal, yang terbaik itu adalah orang yang bisa bersabar untuk dua jenis tadi. Sabar untuk taat, sabar untuk meninggalkan larangan. Karena kita sering belajar, sabar itu ada tiga jenis. Sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar menghadapi cobaan. Fakathiru minan nasi yasbiru ala mukabadati qiyamil laili fil harri wal bardi. Banyak orang sabar dia untuk sholat malam di musim panas, di musim dingin. Wa ala masyaqqatis siyami, sabar dia untuk berpuasa. Wa la yasbiru an nadratin muharramatin, tapi dia tidak sabar menahan diri melihat hal-hal yang haram. Wa katsirun minan nasi yasbiru 'anil nadhari wa 'anil iltifati ila suwari wa la sabra lahu 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa jihadil kuffari wal munafiqin. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, ada orang banyak bahkan yang sabar menahan diri untuk tidak melihat hal-hal yang haram. Tidak kemudian terbawa tenggelam untuk melihat gambar-gambar yang dilarang. Tapi kalau diajak amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berjihad, perang, mundur dia. Bal huwa ab'afu syai'in min hadza wa a'jazuh wa aktsaruhum la sabra lahu 'ala wahidin minal amraini wa aqalluhum asbaruhum fil mawdhi'aini. Bahkan dia lebih lemah lagi dari hadza, dari ini, dan lebih tidak bisa lagi. Yang paling banyak La sabra lahu ala wahidin minal amrain. Yang paling banyak itu tidak ada sabarnya untuk salah satu dari kedua hal ini. Enggak sabar untuk taat, enggak sabar untuk meninggalkan maksiat. Wa aqalluhum asbaruhum fil mawdhi'aini. Jumlah yang paling sedikit adalah yang bisa bersabar di dua hal ini. Iya kan? Yang paling banyak apa? Tidak sabar taat, tidak sabar meninggalkan maksiat. Yang paling sedikit sabar taat, sabar meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.